bersama Ovi, bersama Joe Production untuk Anda, Niken, Ira, Adela, Adela, Adela. Pro fotografer, Digit Production. Lagu terbaru dari Adela, Sawangan. Oh, Oh,